وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس في عدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه إلى يوم الدين. وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan masjid Bangil yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita ngaturaken kalimat tasyakur dumateng Allah, niat mensyukuri nikmat-nikmatipun Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kula kali panjenengan saat ini diizinkan, dipilih, dikersaaken Gusti Allah dados tiyang ingkang sae dengan kula kali panjenengan menyisihkan waktu iktikaf wonten masjid ataupun mendengarkan pengajian lewat radio. Harapan kula kali panjenengan mugi-mugi sedaya sing rawuh sesuai dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala, sedaya pikantuk maghfirah, pengampunan dosa dan kesalahan, kemudian mendapatkan rahmat saking Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kula kali panjenengan mugi-mugi dipun paringi akhlak manah sing kados Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala niku, beban tugas sing ketoke abot angen dadi gampang. Kula kali panjenengan merasa tercukupi keranten sedaya kebutuhan dan karep kula kali panjenengan wis dicepaki ambik Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadi tiang sing pandai mensyukuri nikmat lan mugi-mugi kita nyuwun dumateng Allah sedaya sing rawuh sing mirengaken ngaji dipun bikak manae dikei ilmu sing manfaat dikei umur sing barokah selirane dipun paringono sehat wal afiat rizkine dipun paringono cukup dipun paringono gampang sedaya Gusti damel sangune ibadah kita kepingin dadi tiang ingkang soleh mugi Gusti Allah maringi husnul khotimah radiyatan mardiyah. Nerusaken kitab Irsyadul Ibad sing tutuk bab sholat Jum'ah nopo kemawon yang perlu kita persiapkan kita lampai dino Jumat. Sing dino Jumat niku Gusti Allah dum-dum peparing kangge kuloh panjenengan modal sangu gawe urip nyukupi seminggu nutupi kekurangan seminggu sing kepungkur. Di antaranya yang dilakukan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lek dina Jumat kala wingi wis di waca kira-kira Jumat mang wis dilakoni napa dereng. Di antaranya giniku Gusti Kanjeng Nabi membersihkan dirinya sendiri mulai teko potong kuku potong rambut berangkat bujal Jumatan adus sabunan mantun ngoten make wewangian sedoyoh niki para hadirin dipun lampahi Kanjeng Nabi sebagai bukti kesiapane Kanjeng Nabi nerimo peparinge Gusti Allah. Lek kula kali panjenengan bayangno Jumat rek Gusti Allah akan memberikan sangu pada saya. Saya diundang idza nudiya lis-shalati miyaumil jum'ati. Lek kapan awakmu diundang? Sinten sing undang? Sinten sing undang? Gusti Allah. Duduk bupati, duduk wakaji, duduk bos sing ngundang di atas itu semuanya. Fas'au ila dzikrillah, maka cepet-cepet nuju nanggene ingat nanggene Gusti Allah. Kula kali sampean niki lu wingi kabeh iku katene budal mulutan sing sebagian diundang nemoni bupati nang VIP nang gene omahe Pak Haji Hanif mulai sore dandan akeane minyak wangine engko yo apa aku lek kepethuk bupati apa sing tak omongno oleh apa sampean. Padahal tiap minggu kita diundang ambek Gusti Allah malaikat dipersiapkan kowe hormati undangan iki duduk wong wedok wong lanang kepala keluarga daftarno anakmu bojomu kebutuhanmu liwat apa pas au ila dzikrillah budal siapkan Dikir nang kene Gusti Allah, begitu budal maca kul huwallahu ahad, begitu ana masjid sak iso-isone diwaca selawat diwaca. Lek kula kali sampean mengisi dalam perjalanan Jumat itu termasuk sudah menerima pemberian Allah. Ana jali suman dakaroni, kapan ana wong dikir nang kene aku, berarti ngundang aku, aku ana pinggire, aku ngancani. Jari Gusti Kanjeng Nabi, idza laisa ahadukum yusolli alayya illa raddallahu ruhi liyarudda salama alai. Kapan ana wong maca salam, maca selawat nang ngene aku, rohku dibalekno, aku digugah, kongkon ngancani, kongkon jawabi wong sing salam nang ngene aku. Lek kula kali sampean budal Jumatan, pakaian sudah siap, kita akan memenuhi Allah. Kita akan dipapak, dijemput malaikat-malaikat Allah, utusan Allah. Bingiai sing ngene mriku wonten Satpol PP, ana Dishub, ana polisi kate mlebu nanti ngoten. Wis ana undangane ya. Lek gak ana, gak oleh mlebu ngoten. Mindaniyo malaikat iku ngoten. Sampai kok kaya budal nang masjid diterima ambek Gusti Allah, dikei tanpa pilih-pilih. Ya, sing penting kesiapan hati. Gusti Allah nyediakno kebutuhan apa, niatono, wadahono, liwat zikir dan selawat. Budal rada isu, opo ae wacan, engko aku tak nang masjid, tak waca selawat naria ping petang puluh siji. Biasane sak menit-menit, sak durunge adzan aku tak budal. Seminggu uripku cek gak soro. Anakku tak jalukno, bojoku tak jalukno, rumah tanggaku cek tak jalukno. Aku urip cek gak nemu kanca sing ngene, semuanya dibawa oleh Allah. Lek wis sampean zikir dicancani Gusti Allah, lek maca selawat dicancani Gusti Allah, ambek Gusti Kanjeng Nabi. Mergane lek Jumatan sampean mojo nang direk wingi gak kepethuk, gak kanggo sampean. Iya. Yeah. Kerana napa? Gusti Allah cemburu, eman. Aku ngomong ambek kon, Kanjeng Nabi ngomong ambek kon, malaikat ngomong ambek. Kita tersanjung pada saat itu. Tapi kita kalau sampean boten nate rumong rumongso. Ya. Yeah. Sehingga para hadiri sekalian, lek wis ana ngene jero masjid, kita semua ditemani Allah, ditemani malaikatnya Allah, ditemani kalian Gusti Kanjeng Nabi. Untuk dorong koyo ngeten, kula kali sampean wingi diceritani, lek nekapan kon iku budal paling isuk, koyo mbelek unta, tuku unta, oleh unta. Tambah kita semakin pagi, semakin banyak kesempatan iktikaf di masjid, maca Quran, maca selawat, semakin banyak modal yang diberikan ambek Gusti Allah. Lekne wong biyen iku daerah Mekah, lekne wong duwe unta iku padha ambek wong sugih. Iya, sembarang ana. Lho lek sakniki dikei unta ta? Ya enggak. Tiga itu duit sako peratusan tok. Ya. Yeah. Jawi apa sampean? Lha sampean tiga itu duit sako per mene bingung sampean. Kayo apa yo? Kayo iso turu nang pasar tuku klambi, klambi ini durung tinggal. Mereka ini Gusti Allah lagi kayak gak kepingin ngerepot no sampean. Dunyo sian. Besok nek ana suwarga pamero duduk wayahe ibadah wayahe pamer. Lek ana ngene donya duduk wayahe ibadah wayahe nyambut gawe duduk wayahe suh. Iya. Lek wayahe nyambut gawe sampean suketok. Dadi corek sampean marah nabi ceragane. Oh, pokoke nyambut gawe tanah su iki. Iya. Yeah. Ana donya wayahe nyambut gawe, ana akhirat wayahe pamer. Muga-muga kula kali sampean besok dipun ijini Gusti Allah mlebu swargane. Muga-muga kula kali sampean dilancarno, digampangno maca selawat. Besok dikelencerno ambek Gusti Kanjeng Nabi wonten swargane Gusti Allah. Gak apa-apa masih gak nglancarno donya. Iya. Yeah. Wa Ahmad wa Tabrani anil arqam innal ladzi yatakhatta riqaban nas yaumal jum'ati berjane lek wis mebu ana ngene Jumat supaya gak ganggu wong sing ana Jumatan. Iya, sapane wong sing nglangkah-nglangkahi pundake wong liya yaumal jum'ati dina Jumat wis Jum'an ini gitu. Is adhan. Sing ngarep wis penuh. Kita memaksakan diri. Nanggene nga. Ngarep. Ngelangkai wong. Kecuali. Gini ngarep iku kok kosong. Gini mburi kok be. Sampai ngelangkai wong gak duso. Krono. Jangkepi. Sing ono nga. Ngarep. Lek wis ngarep niku pol. Memaksakan diri sopoy nang gini ngarep dusone gede lalu umpomo ya umpomo bupati gosat lek riyoyo nang ngarep tekone kari dusoy go siji iya umpomo dudupok bupati wis ngarep wong liyo sopo golongane wong yatim piatu disediakan tempat ambik takmiri ambik pengurus masjid panggenan sampean ana ngene kono. Ya, sakjane dikeki dalan nang ngene kono. Ya, ojo liwat kene iki gawe liwat cegak nglangkai. Karena itu sudah disediakan, maka nang ngene kono nglangkai wong niku wau ya termasuk gak apa-apa. Krana wis disediani panggenane ana kono umpomo gini masjid itu tadi menyediakan imame kudu sholat sunat ono gini ngarep ya kan ya gak repot kok imame kari masyarakat banggil sergeb jam 10 wis masjid masjid kabe umpomo imam jam 11 otomatis ngelanggai karena itu sudah disediakan sudah miliknya maka mengambil milik itu ndak apa ndak apa-apa tapi lek sampean duduk hak milike melangkah-melangkah maka termasuk niki sapa sing nglangkahi pundake wong wayu fariku misah-misah minggir kapan diingun iku mang ba'da khurujil imam imam sudah keluar ono gini mimbar muni assalamualaikum imam lubu kok ono wong misa-misa ngoten ya apa dusoni niku kaljari kosbahu finnar besok niku dia dilepok non rokok onok genin rokok weteng ngene ku manggatel kuwatel dikuaruk gak kenek munek-munek gak enak swampik dek ini ku berusaha bolongi wetenge lek wis bolong isone enak wetenge ditarik-tarik jenenge usus niku wau iki sih enak isan iya mari ngono balik mana munek-munek mana ngoten coy iya apa-apa kono niki lek wis wayahe imam munggah niku wau supaya khusuk malaikat sing nyatet padha ngrungokno opo mane wong sing Jumatan. Ya, saat niku Allah bagi rezekine. Ya, bu sampean niku mangrungokno sing khutbah, bu enak, bu ga enak wis rungokno ae. Ya, sing rames singkuk Gusti Allah. Mulih ngene. Jumatan khotib cek suwe ni opo wae sing dibahas setan niku sing ngono iku. Iya, cari setan nih. Enak kon mang ngerungokno oleh ake. Metu teko dalan kono cari setan nih. Wanjene imam koyok ngono terus iyo jene ngene ilang meneh. Iya. Wong setan nih gua, sing onten kulo kali sampe nih gua duduk jutaan, miliaran. Iya. Miliaran. Lah jejak jaban Nabi Adam biyen wanai metu kabe gak melok kabe gak matek-matek hari setan sing gudho Nabi Adam ini saki si urip piro putune gak karu-karuan sak brolan iku koyo kucing lho rolas rolas rolas 16 20 ngoten tok urip kabe gudho kula kali sami yo miliaran muga-muga mawon selamat ya. Wa Tirmidzi wa Ibnu Majah man takhatta riqabal jum'ati yaumal jum'ah sapa lek sing jum'atan imam wis ana ndukur khutbah wis maca khutbah teko kari kok mlayu nang ngene ngarep mlayune niku wau mlakune katik nglangkai wong misa-misa lek prasa kula sakniki jarang nggih Pak ya. Lek jaman kula biyen muni setengah rolas istiwa dhuhur kurang setengah jam kate mlebu nang ngene ruang utama angel wis penuh lho sak niki niku kula ningali masjid niki lho ya wayahe khutbah kedua kurang 7 menit wis katene anu sampe nang ngarep sik iso kate melangkah iki kegeden masjid e opo kong kepong ono jopo lek wong biyen iku masjid e gedhe ngeten setengah rolas iku wis penuh sakniki lek gak kate komat iku gak mlebu sapa rek sing khutbah Ustaz Mahmud oh lek mariadan kira-kira 40 menit nututi sian sapa Ustaz kau ibu cepetan. Tak nututi kok. Ya. Engkau pas muni Ustaz Mahmud. Khutbah kok cendek. Khutbah biasa cepetan 10 menit. 30 menit. Kacar-kacar wong-wong. Disalah no mane. Khutbah cowok salah. Khutbah cendek salah. Sing bener sama dhewe. Waduh soro iya. Jumatan niku sing awal. Niatono. Rimo peparingi Gusti Allah ya lek kapan ana wong melangkai pundake menungso dina Jumat ittakhadha jisran min jahannam berarti dia membangun jalan menuju neraka. Ini apa sih kok ngono? Lho niki ngringetaken kula kali sampean lek ne wayahe Jumatan khutbah sudah dibaca lungo sak tepake dirungokno apapun yang terjadi meneng nggih ya wiritan gak oleh cuma ngrungokno sing maca khutbah mergane takmiri kudu iso golek khotib sing bisa diterima oleh makmum. Siki ae gak apa-apa ngene, ya kedusan. Apa sebabe sing nyebabi imame suarane gak enak makmume ngresula sing kedusan takmiri seksi ibadah Mahmud kene, iya. Iya. abot pak. Ya, nyekel masjid niku lek ono donya enak kayae. Besok ono akhirat niki lho. Ya, sing soro donga tinungo nggih. Donga tinungo. Wa Ahmad wa Abu Dawud an Samura. Ukhduru al-Jum'ata. Lek Jum'at iku tekanono kira kabeh al-Jum'ata ing Jum'ah. Nekanono salat Jum'ah. Wadnu minal imam usahakno lunggu iku mang sing paling cedhek nang kene imam berusaha mendekat sana. Mulini kari yang golek lawang nanti tak gekno masjid iki lawangi sing akeh. Iya. Sepeda sampean-sampean dele pinggir omah sampean, pinggir sampean. Matur salam, assalamualaikum langsung mulio. Iya. Fa innar rajula sak temene wong la yazalu yataba'adu. Wong iku lek nikapan ngedo ko imam apa maneh ngedo teko masjid ono disembayangi wetane alun-alun apa cepet mulini ambek delok wong-wong tuli teko sekolah ambek teko kantor pandangan langsung iya lek kapan ono wong Jumatan niku ngedo nang imami padahal dhisik sempat mlebu nang kene jero masjid hat tayu akhiro fil jannah berarti orang itu tidak mau dimasukkan surga. Jare niku si Allah ya apa? Ajibtu min qaumin. Aku iki heran. Enggak habis pikir ambek sekelompok menungso. Siko ilal jannati dijak melbu suwarga enak-enakan iku gak gelem. Bisala silil azabi kecuali dek iku mang diseret, dirante, dikepui ambek rante. Lekne dek iku wis lara baru akas nanggene suwarga. Iya, biyen sik sehat. Tekone Jumatan enggak kari bareng kena stroke ana sing ngeteno le tolong le bapak tobat le sakniki budal Jumatan jam 10:30 sing waras saras-sarasen ngeterno murang-muring kon niku dikongkon ngeterno bapak ngene ae gak gelem tambah stroke mang mulo pak kumpuk sampean dikei sik sehat lek sampean repot ae jalu onang Gusti Allah Gusti kula niki lek dina Jumat kok ngribet mawon sampean kei kesempatan napa Gusti kula saged ngringano ngluwangno dina Jumat kula kepingin ibadah kaya-kaya wong biyen kersane urip kula niki tentrem ayem kaya wong biyen anak-anak kula nggih besok sukses kaya anake wong biyen jaluk nang Gusti Allah muga-muga iso nyempatno istiqomah ibadah Jumat dengan yang baik lek kapan kula kali sampean ngari teko Jumat berarti besok kabeh dilebokno nang kene swarga Gusti Allah milih iki wong iki ketara iki piye wajahe ketara Gusti jare malaikat niki potongane tiang niki biyen dilebokno swarga dhisik mboten purun niki njaluk ngari kore Pak lah niki lek Jumatan niku ngari terus lah niki dilebokno wayahe Kanjeng Nabi pun seneng ngarep tapi dhewe mboten purun kore Pak lah niki wayahe Jumatan mboten mlebet masjid jare ana ngene wetane alun-alun kono wis karemu wis ati nyelintung ngene dhewe-dhewe kate wong busuar jadul mulai nyelintung duduk kene asu kok karyae tambah soro riko dul iya yeah. Ojo ngilokno wong sing gak mlebu masjid kula kali sampean ngrayahi awak iki besok dilebokno swarga gelem ta? Gelem. Termasuk sampean iku akas nanggene Jumatan nanggene Mas masjid. Kok awak iki ngariyai opo? Oh yo, oh termasuk kon iki ibadahmu meskipun wis pepek tandane mlebu swarga njaluk ka kari. Ngaten mawon. Gak usah. Ngeneni Gusti Allah, ya Allah kurang nopo kula Gusti njaluk ngeten kok dereng sampean ngei yo. Toton dhisik kon nek diceluk Gusti Allah matur tangga opo sik semoyo. Iya. Yeah. Dikrayai awake dhewe-dhewe. Gak usah nyawang wong liya, nyawang awake dhewe wis tepak opo enggak ambek piwulangane Kanjeng Nabi. Lek durung cepak jalu orang Gusti Allah, jaluk nanggene Gusti Allah. Orang lain bukan milik kita. Alaikum anfusakum. Openono awak dhewemu dhewe, awakmu dhewe. La yadurrukum man dallah idah tataitum. Kapan ono wong kesasar kon gak dadi urusan, gak dadi tanggung jawabmu, asal awakmu wis apik. Lek kapan awakmu wis apik, wong-wong niku iri. Enak rek uripe Kaji Jalil iki ngoten. Subuh nang masjid, dhuhur nang masjid. Kapan nang jene tambak diserano Gusti Allah? Yo panen kawan. Iya. Tengeri lek panen kula ditekeki bandeng lah, lak wis enak ta, guyon, Pak. Slamet tiange mboten enten iki. Lek enten diteri temenan. Umpama tok kae conto mboten temenan iki. Iya, wong kula kenal Kaji Jalil, kenal Kamilan ya gimana. Iya. Allah, tutuk ndi to, Pak? Kaji Jalil yo ya. Gak ono yene. Iya. Dadi wong iku wae maneh ya sampean kenal kula Kaji Atif sing gak ada Pertamina lho ya. Ditelok kok gak ono jam 10. Tutup nandi gak golek duwe aku nandi wis ono ngene pemaman kono wiritan ku tasbih ngoten dadakno keturun ya gak apa-apa ya dicontoh tok contoh tok dadi lek kula kali sampean niku mang lek diundang Jumatan semoyo wae mari ngono ono mburi cek ndang mule tandane sampean daftar mlebu swarga ka kari daftar dikei duit Gusti Allah kari mawon kula kari ya mergane lek njaluk apa-apa ojo nyalano Gusti Allah lek dikarekno mergane sampean lek Jumatan njaluk ka kari ya kon tak trimo tapi kon njaluk mene boten isa niki lah kelakuanmu iku man lek Jumatan ngari iku termasuk kon daftarno awak dhewe kula sampean sembadani besok-besok mawon ya yeah. Insyaallah kabeh niku kangge ngoreksi awak dhewe ya yeah. Tuk pundi niku wa Ahmad ani ibni Abbas masalul ladzi yatakallamu yaumal jumati gambarane wong niku lek ngomong yaumal jumati dino jumat waktune khutbah wal imamu yaktubu padahal imam lagi membacakan khutbah wong iku mang lek ngomong ae masalul himari yahbilu asfaro podo ambik jaran dikei kitab ya ga iso moco. Artinya apa? Jaran iku lambangi wong goblok. Masih kon didik ya apa ga iso. Iku padane wong sing cengkal. Iya. Awak iki lek ni waya Jumatan niku ana njaba ngono, rokokan ngene, metingkra. Mari ngono ana wong khutbah dirasani, wayahe kudu wahas ngene. Pengamat oh kon iki jaran gak kena gawe dokar jaran gak kena gawe balapan suket doyan dibeleh apayu ya sapa ya kula ngoten tok mawon aja ndelok wong liya lek wong liya nglakoni ngono iku minangka kaca sampean kaca-kaca ya aja benci engko nggarai balik nang awake dhewe awake dhewe anake ken iya ya saken ana Gusti mandar dulur kula sing ngeten niki Gusti sampean buka cekne saged mlebu nang kene Mas Ji lek eling to sing eling bakean khutbah lek wayahe khutbah aja murang-muring nyalano wong liya tapi dasarilah kasih sayang aku nuturi koni gak ngilok no aku cuma sayang tapi kalau semuanya itu sayang timbulnya jadi api tapi lek ni menyampaikan ngajiku manggoblok no wong liyo akan kembali nang awa ide dewi sing ngaji tambah gak ono gini tambah goblok-goblok no besok ono gini akhirat didono ambek Gusti Allah. Nggih padha repote, Pak. Mergane donga-dinunga nggih ya. Sing padha ngeten niki kabeh padha kepingin dadi wong apik, kabeh ngepingin mempunyai kesadaran kita ini terbatas, masih banyak kekurangan. Lek kapan ono imam khutbah sampean ngomong ae padane jaran angel. Napa? Wuruk-wuruk ane. Lawalladhi yakulu lahu ansib. Lek kapan dek iku mangga betah. Cih, corame ae. Iya. Ya napa? Batal. Gak oleh ganja. Ganjaran. Wis meneng. Ya Allah, wong iki kok rame ae. Kati ngomong, gak diomongi rame. Ngomong iki batal. Ya apa carane? Jaluk Gusti Allah. Gusti. Tiang pinggir kula niki Gusti sampai nengaken cocote niki, ngoten ya. Kasar niku, mangkel. Gusti. Kula sampai tulungi Gusti. Tiang pinggir kula niki mandar lisane sampean ingkemaken kersanting boten ganggu tiang lintu saaken Gusti boten kagungan boten angsal nopo-nopo moro wong iku mboten wali sampean mandi rek dongaku mendhe diceritakno pokoke aku sing ngene tak wonone ngene entek maneh gak dadi wali maneh. Lalu sampai duit keramat ngono simpenen, simpenen, simpenen. Ya, cek ni gak ketok. Ya, cari ni imam atau ilah ya nopo. Ya, imam atau Allah. Utbun wujudaka fi ardil humuli. Kehebatan yang kau rasakan itu, tanamkan, simpenen. Di bumi sekirane wong-wonge ugaru. Ya. Lek ana wong mojo, wis saking ketepaan, saking ketepaan. Aja kondo-kondo isini-isini ae koyo ya wong-wong. Ya, lek wis didodono Gusti Allah. Ya. Fama lam yudfan bijian apa ae lek negati tandur ana ngene bumi lam yatim manabatuhu tidak akan sempurna tumbuhnya cukule kalau gak sempurna tapi lek ditanam dengan baik maka cukule bakal sempurna godhonge nggih api woe nggih api donga-dinunga nggih donga dinunga muga-muga lek kula kali sampean pikantu pahala ganjaran keramati kula kali sampean ngaji keramati ibadah muka-muka disimpen ambik Gusti Allah, kula kali sampean saged ngrasakno cek nis kemar tetap semangat beribadah. Terus para hadirin sekalian, lek ni wong iku mang Jumatan kok ngoceh wis ojo diaru-arui, solusinya jalan keluarnya sampean jaluk nang Gusti Allah. Wong sing ngoceh iku mang diendekno lisane iso ngrungokno. Jadi jalan kita adalah rahmat. Nggih. Yeah. Tutup pundi niku? Wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Mu'ad an Anas radhiyallahu taala anhu. Jari Sayyidina Anas, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gusti Kanjeng Nabi niku manti-manti ngilingno anil habwati yaumal jum'ati, lekne jum'atan ojo lungo medongkrong iki apa? Lungo ngeten ya. Red. Terus jenenge pupune niki ambek sikile niki digantong ngeten lho. Iya. Red. Mantun ngoten tangane diketekno. Iya. Iya. Onten ta onten. Tangane digawe ngeten. Siji lekne sampean serbanan utawa nggawa selendang, semerap selendang, gendongan lho. Terus sampean ketenaken. Sret. Iya. Krana wis tuwek gak senden sampean gawe ngeten. Iya. Tangan iki mboten digawe sabu. Lek tangan iku gawe sabu, sikil iku sing dilarang. Krana apa? Iku ndudukno wong gak niat ngrungokno. Aku niat ngrungokno. Iyo atimu, kelakuanmu lho sing luwe, sikapmu lho. Umpama sampean ya mendayo nang ngome wong. Iya, dok-dok. Iya, dok-dok. Mari ngono dok-dok niku banter, Pak. Tok tok tok tok tok tok. Ngono iku mang ya apa? Sing api apa, Rek? Dok-dok aja nglabrak. Lho aku gak nglabrak. Dok dok iki mang lho koyo nglabrak ngoten ya. Jadi omonganmu, sikapmu itu lebih menunjukkan daripada watakmu. Dok-dok pisan nggawa umpama sampean diundang. Iya. Cak, engko sampean nang omah ya tolong beleno anu wedhusku. Iya. Iya. Sampean gak teko kongkonan, ana uwong nggawa lading gawe mbelek wedhu. Tok-tok-tok-tok kok ngene. Waduh. Ya, sampean kaya dibeleh wong lho. Sopo? Gak ngerti ku gak ngono. Dok-dok. Lah, iki ngoten iki ya. Jadi sikapnya itu lebih menunjukkan perbuatannya. Jadi sampean le metik kira sampean delok. Itu masih ngene lho. Delok ono masih liyan lho. Ngetan titik ngono wonten. Le wayah kok bae ngeten aku. Ya, gerdu ta masjid tuh. Iya. Gusti Kanjeng Nabi ngelarang. Ojo koyo ngono. Tapi ku wis kelakuane dijarno ae. Ngono ya gak muni betengah ya an. Tapi lek sampean iku mang serban sing dodowo, koyo Bib Taufik kan ya lan ngoten ah. Sakniki wonten serban sing koyo bunder ngeten koyo ban lho. Memang diperlukan. Krana apa lek Jumatan suwe zikir barang lek gak kuman senden, lah niku disabukno ngeten. Kata wong biyen iki ngoten. Gentine senden. Gak apa-apa iku sunnah. Tapi lek sampean niku sendeku ngeten lho, tangane digawe ngene, iku jenenge bid'ah sing dilarang. Lah sampean ana wong lakoni sunnah diseneni, lawake nang aku iki bid'ah jare sunnah. Sunnah ndak semu ngono ah. Iya. Alhasil Pak sampean lek nang ngene masjid wong sing dibina dipimpin kiai itu penuh dengan sun. Nah, lek ne sampean iku mang nang masjid wong sing gak jelas gurune silsilahe, cuma nang jene wong Amerika, maka akan sunnah iku mang akan menjadi sesat. Wis untung sampeyan nang ngene masjid kene iki ya. Akeh kiyaine ya siwakan ya. Engko sampeyan nang ngene iki masjid enggak modern kok sikat gigi ae gak apa-apa. Syukur gelem. Ya. Donga tinunggo nggih, donga tinunggo. Usahakan kula kali sampean pendungo, sampean jaluk Gusti, mugi sampean paringi rahmat, mugi sampean paringi rahmat. Ngoten ya. Kanjeng Nabi niku doa pacar ngoten. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indika, tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talummu biha sa'si wa turaddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tarfa'u biha zakiji wa tuzakki biha amali. Niku nate wonten kula nate ngekeki sampean doa fajar itu coba dibaca tiap hari, diapalkan. Cek niki napa urip niki ayem koyok Gusti Kanjeng Nabi. Ya, lek dereng ngono yen kula profil jawabaken. Dibaca kersane apa? Urip iki enak. Ngen ya. Donga dinunggu nggih, Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadi qawlan wa fi'lan karuma wa zidna ilma wa zidna ilma warzuqil kulla halalan daima wa akhila atqiya ulama habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi kulubina wa ja'alna ya rab minar rasyidin ya rabbana atarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla hauba wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبي عدد تات صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله